coba mengerti. Duhai kekasih, tiap hari selalu berbisik memanggilmu. Duhai kekasih. Dan rasa cinta-cintaku hanya untukmu. Gak mau kalah loh mas. Iya, langsung dipeluk ini. Jawab. Suci agar tiada tumbuh benih keraguan hati. Takkan lagi di setiap sementara bunga cinta kita selalu mekar bersemi. Oh, harum mewangi. Ayo mbaknya goyang lagi ya. Rasa kita cintaku hanya untuk.